السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca surah Al-Haqqah ayat yang pertama. Naam. Silakan dibaca. Ya, Pak Ardan, silakan. Assalamualaikum. Sampai ayat bagus. Suara antum kayaknya kurang jelas deh. Halo? Ya. Assalamualaikum. Salam. Antum pakai pakai earphone ya? Bentar, bentar. Halo? Ya, ya, fadal. Al-Haqq ayat 1 sampai 3 baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah artinya hari kiamat ya, Ustaz. Betul. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-haqqah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Di Arab Ustaz. Nah. Al-haqqah mubtada ya Ustaz ya. Al-haqqah mubtada khabar mana? Apa khabar Ustaz? Khabar mubtadanya dibuang ya Ustaz ya. Itu mubtada benar ya. Ada. Itu mubtada, khabarnya yang belum ada. Terus al-haqqah ma harfu istifham. Huruf harfu istifham. Maknya iya betul, ya. Maknya istifham betul. Al-haqqahnya mubtada lagi Ustaz. Maknya istifham mubtada, al-haqqah itu khabarnya. Terbalik. Jadi al-haqqah itu mubtada ma'akhar, maknya istifham sebagai khabar muqaddam. Muqaddam. Waw sebagai huruf qaf, ma harfu istifham lagi. Sebagai kalau kayak gini nih sebagai mubtada, karena kan dia adroka kan fiil, nggak mungkin fiilnya jadi mubtada. Jadi maknya ini sebagai mubtada, isim istifham mubtada, terus adroka. Adroka fiil madhi, fa'ilnya fa'ilnya nggak ada. Nggak ada ya Ustaz ya. Iya. Kafnya maful bi. Kafnya maful bi. Maknya istifham lagi Ustaz. Istifham lagi. Al-haqqah sebagai mubtada muakhir ya Ustaz ya. Kayak tadi ya Ustaz. Iya. Baca tafsirnya. Al-qiyamatu al-waqi'atu haqqan allati yatahaqqu fiha al-wa'du ya Ustaz. Ya. Al-wa'du wal-wa'idu. Wal-wa'idu. Mal-qiyamatu al-waqi'atu haqqan fi sifatiha wa haliha wa ayyu shay'in adraka ayyuhar rasulu wa 'arrafaka haqiqatan qiyamati ya tawwara laka wa laha wa shiddataha kiamat itu al-waqi'ah ya kiamat itu Ustaz ya. Al-waqi'ah itu yang pasti terjadi. Jadi hak yang ya tahakko yang benar di dalamnya Ustaz ya. Ya tahakkuk itu yang benar-benar akan terjadi gitu. Yang benar-benar akan terjadi janjinya ya Ustaz. Janjinya. Di dalamnya al-wa'du, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Apakah kiamat yang pasti terjadi itu dalam sifat-sifatnya dan kejadian-kejadiannya? Wa ayu syai'in, dan apa saja yang kau ketahui ya ayuhar rasul? Wa arrafaka, arrafa kau kenali, yang kau kenali ya, ikat dari kiamat itu. Sawara laka, yang dan gambarannya yang kau gambarkan dan dahsyatannya Ustaz ya. Ya, haula itu kengerian dan kedahsyatan. Haula itu kedah. Oh, haula ini haula ya Ustaz ya, bukan wala. Kengerian ya. Haula ya. Haula. Kengerian dan kedahsyatannya. Nah. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Malhaqqah. Wa ma adraka malhaqqah. Al-haqqah, hari kiamat. Malhaqqah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka malhaqqah, dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Jadi al-haqqah ini adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat ini punya banyak nama ya. Hari kiamat ini punya banyak nama ya. Ada yaumuddin ya, yaumul hisab, yaumul jaza, al-haqqah, ada al-qari'ah, dan banyak nama-nama hari kiamat yang setiap nama itu menunjukkan sifat hari kiamat tersebut. Seperti misalnya dalam surah ini al-haqqah. Al-haqqah diambil dari kata haq, artinya kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Kemudian misalnya al-qari'ah. Al-qari'ah itu artinya adalah menggedor. Ya, karena kiamat itu menggedor hati manusia, menggedor dada manusia dengan kengerian-kengerian dan kedahsyatannya. Jadi setiap nama hari kiamat itu menunjukkan sifat dari hari kiamat tersebut. Ya, di ayat yang pertama sampai ketiga ini, semuanya menggunakan kata al-haqqah. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan al-haqqah? Karena hari kiamat itu pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Ya, kalau Allah sudah mengatakan bahwasanya kiamat ya akan terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Makanya nama hari kiamat diantaranya adalah al-haqqah. Sebuah hari, ya suatu hari yang pasti akan terjadi, ya. Nah, dan kita bagi seorang muslim, ketika mengetahui bahwasanya hari kiamat itu penuh dengan kengerian-kengerian, penuh dengan kedahsyatannya, maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari tersebut, ya. Membekali diri kita dengan amalan saleh agar ketika itu terjadi kita telah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan, ya. Semua manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai generasi terakhir, Allah akan bangkitkan untuk dihisab, untuk dihitung amalannya. Lalu kemudian, ya, untuk dijaza, untuk dibalas amalannya. Ya, ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, kita lanjutkan ayat yang keempat ya. Ya, ayat yang keempat. Silakan dibaca Bu Aam boleh ya. Silakan Bu Aam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 4 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamud wa 'adun bilqari'ah. Telah mendustakan kaum Tsamud dan 'Ad dengan yang mengejutkan. Kadzabat, kadzaba fi'il madi mabniun 'ala al-fath'i atta'u tanda ta'nis, ya. Kemudian samud fa'il, kemudian wa'adun al-wawu itu harfu 'athfin, wa'adun ma'tuf ya. Samud al-ba'u harfu jarin mabniun 'ala al-kasri al-qari'ah majrur, isim majrur. Nah. Kadzabat samudu wa hum qaumu salih, wa adun wa hum qaumu hudin bil qiyamati allati ini apa ya Ustaz? Taqra'u. Iya. Taqra'u al-quluba bi ahwaliha. Kaum Samud telah mendustakan dan mereka itu kaumnya Saleh, Nabi Saleh ya. Dan kaum Ad, mereka kaum Hud telah mendustakan kiamat yang apa Ustaz? Gelisah ya. Taqra'u. Taqra'u itu hati-hati mereka. Menggedor. Menggedor atau qara itu kan artinya mengetuk ya. Mengetuk. Jadi kalau kita bilang ketuk pintu itu qara'atul bab, itu artinya saya mengetuk pintu. Menggedor itu mengetuk. Mendustakan hari kiamat yang menggedor hati-hati dengan kengeriannya. Naam ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة قوم ثمود dan juga kaum عاد ya mereka mendustakan hari kiamat ya tadi kan hari kiamat namanya al-haqqah ya yang keempat ini al-qari'ah dan al-qari'ah diambil dari kata qara'ah ya kalau kita mengatakan qara'atul baba itu artinya saya mengetuk pintu. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah? Ini ada di tafsirnya ya. Dalam tafsirnya jelaskan bahwasannya. Ya, kadzabat samud wa hum qaumu salih wa adun ya wa hum qaumu hudin bil qiyamati allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Kaum Samud dan mereka adalah kaumnya Nabi Salih alaihissalatu wassalam. Dan juga kaum Ad dan mereka adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Itu mendustakan ya hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu taqra'ul quluba bi ahwaliha, menggedor ya. Mengetuk hati-hati manusia dengan kengerian-kengeriannya. Tentu bagi orang yang beriman ya. Ya. Di dalam Al-Qur'an kita banyak melihat bagaimana proses terjadinya hari kiamat, ya bagaimana ya gunung-gunung terbangan, kemudian bintang-bintang bertabrakan, manusia itu ya seperti inai, ya, yang terbang ke sana kemari, semuanya akan binasa. Ya kalau kita membaca tentang hari kiamat, tentu penuh dengan kengerian dan kejadian-kejadian yang dahsyat dan membinasakan. Sehingga orang yang beriman tentu akan mempersiapkan dirinya agar supaya ya siap menghadapi hari tersebut. Karena yang terpenting bukanlah hari kiamatnya, karena ya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu tidak akan mendapati hari kiamat. Ya karena sebelum ya kiamat datang, Allah mewafatkan seluruh kaum beriman dengan satu hembusan angin yang menyejukkan sampai semua orang beriman itu meninggal semuanya. Namun fokus umat Islam ya, kepada hari kiamat bukan pada hari kiamatnya. Tapi adalah apa yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi setelah hari kiamat tersebut. Yaitu pada hari di mana semua manusia yang di dalam kubur akan dibangkitkan. lalu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, ya, untuk dihisab, ya, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh perbuatannya di dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, ya, orang-orang yang diberi naungan di hari kiamat, lalu diberi, ya, kitab dari arah sebelah kanan, dan dimudahkan dalam meniti as-sirat, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Ini 5 sampai 8 langsung, ya. Baik. Silakan. Ini bapak-bapaknya mana lagi nih? Oh, ini ada Pak Edi nih. Silakan Pak Edi. Nah, masalah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma tamudu fa uhliku bitawiyah. Wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Afan Pak Antum, ikhfanya kurang ditahan, dua ketukan. Wa amma atu fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layali. Sab'a layali wa thamaniyata as'a. Afan, apa izharnya ditekan, apa namanya? Idghamnya ditekan layali, ya. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sor'an ka'an. Itu bukan tanwin, Pak. Sora'a aja, Bu. Enggak ada tanwinnya. Sora'a, ya. Ya. Saya ulang lagi. Fatarul qauma fiha sor'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Fahal taro lahum min baqiyah. Maka adapun kaum Samud kami binasakan dengan suara yang keras, dan kaum Ad kami binasakan mereka dengan angin yang embusan angin topan yang dingin dan kencang. Mereka dia menghembus angin itu atas kaum itu selama 8 malam dan 8 hari, 7 malam dan 8. 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Dan kamu fatarul qauma, dan kamu lihat kaum itu akan bergelimpangan menikmati seperti pohon batang pohon kurma. Iya, yang telah lapuk. Batang pohon kurma yang telah lapuk. Fahal tarolahu mim bahagiyah. Maka adakah kamu melihat seorang pun dari mereka yang masih tersisa di antara mereka? Fa amma samudu fa ahlaku bisi fa uhliku kali ya, bukan fa ahlaku. Fa amma samudu fa uhliku, ya. Fa uhliku bisi hatin bis sayhatil azimati, sayha. Bisiha. Bukan siha, sayha. Bisoiha, Pak. Bisoihatil atiyati. Alati. Azimati, bukan atiyati. Bisoihatil azimati. Azimati. Azimati alati jawajat. Jawajatil haddu. Hadda. Alati jawajatil hadda fi syiddatiha. Jawajatil hadda fi syadidiha. Fi syiddatiha. Fi syiddatiha. Wa amma adu fa uhliku birihin baridatin syadidatin alhububi. Sallatahallahu alaihim sab'a layalin wa thamaniyatin ayyamin. Wa thamaniyata ayyamin mutatabi'atin. La tafturu wa la tanqati'u. Fataral qauma fi tilkal layali wal ayyami mauta ka'annahum usulu nahlin qaribatin nahlin khay kharb qaribatin mutaakalatin ajwafi fahal taro liha ula'il qawmi min nafsim bagiyah dunahalakin. Maka adapun kaum Samud, kami binasakan mereka dengan teriakan yang keras yang melampaui batas dalam kekerasannya. Wa'ama dan adapun kaum Ad, kami binasakan mereka dengan angin yang dingin, sangat dingin hembusannya. Allah memberi kuasa kepada angin dan teriakan tersebut atas kaum mereka, kaum-kaum itu selama atas kaum atas mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. La tafturu wala tangqati'u. Tidak berhenti dan tidak terputus. Dan kamu lihat kaum itu pada malam itu dan hari itu mati semuanya. Karena mereka seperti ka'annahum, seperti batang kurma yang lapuk. Yang dimakan kekeringan. Yang ajwaf itu maksudnya yang tengahnya bolong gitu. Oh. Jadi lapuk. Seperti batang pohon kurma yang lapuk yang tengahnya bolong. Fahal taro, apakah kalian melihat pada fahal taro, apakah kamu lihat taro liha ula'id seperti pada kaum itu? Ada jiwa yang tersisa tanpa binasa. Ada jiwa yang tersisa selain yang binasa tersebut. Baik. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية maka adapun Samud yang mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. At-taghiyah adalah suara yang sangat keras menggelegar. Wa amma 'ad fa'uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad ya mereka dibinasakan dengan angin yang dingin yang bertiup sangat kencang. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah ya timpakan azab itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari husuma terus menerus. Maka engkau melihat kaum ya di dalamnya sor'a bergelimpangan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah seakan-akan mereka itu ya batang pohon korma yang kosong atau lapuk atau pokok pohon korma ya maksudnya batang paling bawah fahal tara lahum mim baqiyah maka apakah engkau melihat ada yang tersisa di antara mereka. Ini merupakan azab yang Allah turunkan kepada Samud, dan juga Ad, yang mereka mendustakan hari kiamat. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka menentang dakwah Rasulnya sendiri. Ya, seperti ya, Samud ini mendustakan dakwahnya Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Sementara Ad ini mendustakan dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan ya, umat terdahulu, kalau mereka melakukan pembangkangan, pendustaan, pengingkaran terhadap nabinya, itu Allah langsung membinasakan mereka di dunia. Sementara ya, atas doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan ya dengan azab di dunia. Rasulullah berdoa agar Allah tangguhkan semua bentuk azab kepada umat Islam ya nanti setelah hari kiamat. Ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, azab yang diterima oleh kaum 'Ad yang mereka itu adalah ya fa'uhliku bit-taghiyah. Mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Ya, dengan suara keras yang menggelegar, yang melewati batas sampai membuat manusia mendengarnya ya akan mati. Sementara kaum 'Ad ini dibinasakan dengan angin yang sangat dingin yang berhembus sangat kencang. Yang mana Allah timpakan azab ini kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari husuma terus menerus. Ya sampai engkau melihat ya fataral qauma fiha sar'a, maka engkau melihat kaum tersebut itu ya bergelimpangan. Ya, artinya mati semuanya. Ka'annahum ajazu nakhrin khawiyah. Seakan-akan mereka itu pokok batang kurma yang kosong. Ya, khawiyah itu artinya tengahnya kosong. Ya, bisa kita artikan lapuk. Ya. Fahal tara lahum min baqiyah. Maka apakah kalian bisa melihat ada yang tersisa di antara mereka? Ya, jadi kaum Samud dan juga kaum 'Ad ini diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adabnya masing-masing. Dan mereka binasa. Nah, orang-orang yang semacam ini, ya sudah mereka diadab di dunia apalagi di akhirat. Ya. Tentu lebih pedih lagi. Kita bersyukur ya umat Islam. Ya karena Rasulullah s.a.w. berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menangguhkan semua bentuk adab di dunia untuk kaum muslimin. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan amalan-amalan unggulan kita agar ketika ya tiba harinya kita siap menghadapi ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya. Ya, silakan dibaca Ibu Dahilis ya. Naam, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة dan telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri yang kampung-kampung yang runtuh dengan kesalahan-kesalahannya. Wa harfu al-waw harfu adfin ja'a fi'lun madin fir'aunu fa'il al-waw harfu adfin man maktuf ke fir'aun qabla maf'ulun bihi ya. Tadur maf'ul bihi dari mana? Qabla itu zarof ya. Qabla zarof al-ha'u maf'ul mudafun ilaihi. Wa afu adfin al muktafikatu itu maktuh ya sama si maktuh ke Fir'aun. Iya sama ke Fir'aun. Maktuh ke Fir'aun bil khati'ati jar majrur. Tanggung bu nih tafsirnya salah dua ayat. Fa'asaw. Fa'asaw rasulah rabbihim fa'akhazahum ahzatar rabiyah. Dan mereka mendustai utusan Tuhan mereka, dan Fa'akhadzahum, kami siksa mereka dengan siksaan bukan yang kami, berat. Bukan kami, Allah ya. Allah siksa oh, ya, mereka. Dan Allah siksa mereka dengan siksaan yang keras. Nah, Fa hatfu atfin, asaw fi'lun madi, alwaw sebagai fa'il, rasulah maf'ulun bihi, rabbi mudafun ilaihi, him mudafun ilaihi. Fa alfa'u halfu atfin, akhoza fi'lun madin, hum mudaf maf'ulun bihi, akhzatan maf'ulun bihi kedua, rabiyatan na'at. Nah. Jadi akhzatan apa maf'ul bihi yang kedua ya, betul ya. Taib. Saya baca tafsirnya. Waja'a taghiyatu fir'aunu waman sabaqahu minal umamil lati kafarat birusuliha wa ahlu qura qaumulutunil lazi. Kok masa qaumulutun? Jadi apa lutun? Kan kalau setelah qaum itu untuk filai dia. Qaumulutin. Ya, alladzina qaumulutin allazina inqalabat bihim diarihim. Diaruhum. Failnya inqalabat. Diaruhum. Bisa babi al-fi'latil munkaroti minal kufri wasyirki wal fawahisha. Wal fawahisha. Dilema. Kan matu. Dan dia ada awalnya, sekalipun dia gharu musharif kan fawahish itu sebelum tal jumu ya. Gharu musharif kan. Tapi kan ada alnya. Kalau ada alnya dia boleh kasrah. Pengecualian. Fa asab kullu ummatan minhum rasul. Kalau setelah kullu itu mudhaf ilaih. Fa asad kullu ummatin minhum rasula rabbihim allazi ursilahu ilaihim. Allazi ursilahu. Arsalahu. Allazi arsalahu ilaihim fa'akhozahumullahu ahzatan bil balighatan. Balighatan fis syiddati. Dan telah datang Fir'aun yang sombong dan orang-orang sebelumnya dari umat-umat yang ingkar terhadap Rasul-Rasulnya dan penduduk negeri kaum Lut yang dijungkirbalikkan negeri mereka disebabkan perbuatan mereka yang mungkar dan dari kekafiran ya, Ustaz. Dan kesyirikan dan perbuatan keji. Mereka mendurhakai setiap bukan setiap umat tersebut setiap umat tersebut mendurhakai utusan Allah yang utusan Rabb mereka yang diutus kepada mereka, dan maka Allah mengazab mereka dengan siksaan yang keras dan syiddatin itu sangat ya, Pak Ustaz. Ya maksudnya maka Allah siksa mereka dengan adab balighatan fi syiddah yang teramat sangat keras gitu. Karena balighatan artinya sangat tinggi gitu. Yang teramat sangat dahsyat ya kayak gitu. Teramat sangat dahsyat. Nah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wajazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khaati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Dan Fir'aun dan juga ya orang yang sebelumnya dan umat-umat yang dijungkir balikkan ya datang bil khati'ah ya dengan kesalahan. Fa'asaw rasula rabbihim, maka mereka bermaksiat atau menentang atau tidak mau beriman kepada Rasul, ya, Rabb mereka, kepada utusan Rabb mereka, فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ, maka Allah siksa mereka dengan siksaan yang sangat dahsyat. Jadi, hukuman bagi orang yang menentang dakwah para Rasul adalah Allah azab mereka dengan azab yang sangat dahsyat di dunia, ya. Karena umat-umat terdahulu ini semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Firaun, ya, Firaun pun dibinasakan, ya. Firaun dan bala tentaranya dibinasakan dengan ditenggelamkan, ya. Ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian kaum Samud dan Ad sudah kita lihat bagaimana azab mereka. Maka semua yang mendustai para Rasul, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berlaku untuk seluruh umat, termasuk ya kalau ada orang Islam yang tidak mau ya beriman kepada Rasul, ya termasuk orang-orang zaman sekarang ya, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak mendapatkan azab. Hanya saja ya untuk umat akhir zaman ini azabnya ditangguhkan, ya ditangguhkan sampai kiamat. Nah, kita lanjutkan. Pak Nur Rahim, ya. Boleh Pak Nur Rahim. Silakan Pak Nur Rahim. Nah, 11-12 ya. Ya, 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Sesungguhnya tatkala air telah naik, kami bawa kalian dalam perahu agar kami menjadikan hal tersebut sebagai peringatan bagi kalian dan memperhatikan telinga yang mau mendengar. Nah, inna harfu nasbin wa taukid. Isim inna lama dzaraf stat lama ya dzaraf dzaraf togo fi'il madhi al-ma'u fa'il hamalnakum hamalna fi'il madhi fa'ilnya na kum maf'ulun bih fil jariyah dia jar wa majrur. Ini khabarnya ini jumlah Ustaz ya berarti. Inna lamma tughal ma'u hamalnakum fil jariyah. Berarti hamalnakum fil jariyah. Khabarnya fil jariyah sebagai ini sebagai apa? Khabar. Jumlah fi'il. Linaj'alaha lam apa Ustaz untuk yang menasabkan tuh? Ini lamnya lam kai namanya. Lam kai. Naj'ala fi'il mudhari' mansub di lam kai. Di lam kai. Alha ha maf'ulun bih. Bi. Ya. Yeah. Maf'ul bih awal. Iya. Fa'ilnya nahnu ya Ustaz ya. Yang mana fa'il yang di naj'ala ha? Ya, fa'ilnya nahnu. Lakum jar wa majrur tadzkiratan. Ini yang kedua, maf'ulun bih yang maf'ulun bih yang kedua. Iya, betul. Wa harfu adfin ta'ya fil madhi. Kemudian ha dia maf'ulun bih udhunun fa'il. Iya tu naat. Nah, ya. Baik, baca tafsirnya. inna lamma jawazal ma'u haddahu hatta ala wartafa'a fawqa kulli syai'in hamalna usulakum ma'a nuhin bisafinati allati tajri fil ma'i inaj'ala alwaqi'ata allati kana fiha najatul mu'minina wa'idhatul kafirina ibratan wa'idhatan wa tahfadhuha kullu udhunun min sya'niha an tahfadha wa ta'qila anillahi ma sami'at. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik melampaui batasannya sehingga tinggi dan naik ke atas di atas segala sesuatu, kami bawa pokok kalian, yakni orang tua kalian ya Ustaz ya, usul itu ya. Orang tua kalian bersama Nuh di dalam perahu yang berlayar di atas air, agar kami jadikan al-waqi'ah, kejadian tersebut yang di dalamnya ada keselamatan bagi orang-orang mukmin dan penenggelaman bagi orang-orang kafir sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang wa'idah. Apa Ustaz? Itu sama pelajaran juga. Ibrah juga pelajaran. Ya. Dan menjaganya dan setiap telinga dan agar kan ini kan matuf ke dinajalah kan. Dan agar setiap telinga memperhatikannya dari kejadiannya untuk diperhatikan dan agar berakal mengetahui tentang Allah apa yang dia dengar. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, Gus. Jazakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Sesungguhnya kami ya ketika airnya telah meninggi kami bawa kalian. Itu ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya. Yang mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu ya. Untuk membuat perahu yang sangat besar. Padahal beliau tinggal di gunung ya. Sehingga orang-orang atau kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh mentertawakannya. Ya karena ya ngapain nih bikin perahu di atas gunung? Kalau di pantai ya mereka memakluminya. Tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang besar di atas gunung sehingga mereka keheranan. Lalu Nabi Nuh ya menjelaskan kepada mereka bahwasanya akan datang azab kepada mereka. Bahkan Nabi Nuh sendiri memperingati anaknya sendiri ya. Namun ya anaknya ini termasuk yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sehingga anaknya pun ikut binasa ya. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air telah tinggi ya kami bawa kalian yaitu Nabi Nuh bersama orang yang beriman dan juga ya binatang sepasang-sepasang kami bawa kalian fil jariyah. Al-jariyah ini kan dari kata jarok ya. Arti asalnya jarok itu kan berarti yang berjalan dan al-jariyah maksudnya adalah perahu yang berjalan di atas air. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَهَا. Agar kami jadikan ya kisah tersebut ya تَذْكِرَةً لَكُمْ, pelajaran bagi kalian, pengingat bagi kalian. وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَهَا, agar setiap ya telinga yang mendengarnya itu mendapatkan pelajaran, memperhatikannya. Jadi ya setelah kita tadi di ya jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasibnya kaum ya Samud yang diazab dengan suara yang menggelegar. Kemudian kaum 'Ad yang diadab dengan angin yang dingin yang berhembus kencang. Kemudian Fir'aun pun diadab dengan ditenggelamkan di laut. Sekarang kita melihat bagaimana adab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di mana mereka dengan sombongnya, termasuk anaknya ketika diperingatkan bahwa banjirnya akan membinasakan manusia, kata anaknya, aku akan naik ke gunung tertinggi. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah berkehendak, jangankan gunung, banjir sampai langit pun itu bisa, Jadi Allah azab kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dengan banjir yang melebihi segala sesuatu yang ada. Sehingga manusia, seluruh manusia ketika itu binasa. Seluruh manusia ketika itu binasa, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mereka mau diajak oleh Nabi Nuh menaiki kapal besarnya. Termasuk yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini adalah seluruh binatang sepasang-sepasang di dalam kapal. Baik. Kita lanjutkan. Oh, ini panjang juga ya. Dibagi-bagi aja ya. Nah. Ya, Ibu Hayati, silakan. Halo, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai ayat berapa, Ustaz? Dua ayat aja dulu. Dua. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فَا هَرْفُ إِسْتِئْنَفْ إِذَا ذُرْفِيَهْ شَرْتِيَهْ نُفِخَ فِي الْمَضِي lil majhul, terus ibul fa'ilnya apa nih, nufiha nahnu nafkhatu nanti belakang, fisuri jar wa majrur, nafkhatun naibul fa'il, wahidatun sifah, wa harfu atfin, humilat fil madi lil majhul, ardu naibul fa'il, wa harfu atfin, al-jibalu ma'tuf alal ardi, ardu, faduk kata, fi'il madi, lil majhul, wa alife, Ustaz, naibul fa'il, dekatan, maf'ul mutlak, wahidatan sifah. Faiza nafakhal malaka fil malaku fil, malaku fil kuru fil qarni fil qarni fil qarni nafkhatan wahidatan wahiya nafkhatul ula allati yakunu indaha halakul alami wa warufi'atil ardu wal jibalu an amakiniha fakussirata wadukatan wadukata dukatan wahidatan wahidatan wahidatan fa'idha manakala malaikat meniup sangkakala sekali tiupan, yaitu tiupan pertama yang disusul dengan kehancuran alam semesta, bumi dan gunung-gunung diangkat dari tempatnya Terus lalu keduanya dihancurkan. Lalu keduanya dihancurkan berkeping-keping. Dan dihantamkan dengan sekali hantaman. Nah. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Maka apabila ya sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, lalu bumi dan gunung dibawa, diangkat, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, lalu dibenturkan dengan satu benturan. Dua ayat ini menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Ya, ketika malaikat meniup sangkakala, ya di tafsirnya ini fa idza nafakhal malaku fil qarni. Qarni itu artinya tanduk ya. Tanduk itu kan bentuknya seperti trompet gitu ya. Nah, ketika malaikat meniup ya trompet atau sangkakala tersebut, maka yang terjadi adalah seluruh alam akan binasa ya, bumi dan planet yang lain bintang-bintang itu akan saling berbenturan dengan sekali benturan, lalu semua manusia akan binasa. Ini fase pertama, ya, hari kiamat. Tiupan yang pertama itu yang terjadi adalah semua binasa. Semua manusia akan mati. Ya. Dan ya bayangkan ya bagaimana kengerian kejadian pada hari tersebut. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini, baru gempa bumi saja, ya bisa ribuan orang yang meninggal dunia. Itu baru gempa bumi. Yang gunungnya masih di tempat. Lalu bayangkan bagaimana kalau gunung itu berterbangan, ya saling berbenturan, maka jelas ya, semua orang akan binasa pada hari tersebut. Barulah, ya setelah tiupan pertama, ada tiupan kedua. Ada tiupan kedua, ya seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan terjadi dan pasti terjadi ya. Dan pasti terjadi nanti pada hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Ya. Siapa lagi yang mau baca ini? Pak Mufti, mau baca Pak Mufti? Pak Mufti, silakan Pak Mufti. Nah, mungkin belum siap. Pak Dery ya, Pak Dery Ramdhani ya. Nafsat. Ya, baca. Ayatnya dulu atau langsung? Ayatnya dulu, ayat 15 ya. Ayat 15. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Lanjut aja sampai ayat 18 lah. Insyaallah yang sampai 18 tanggung. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ya, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan kemudian langit-langit. Wansyak dan pada hari itu maka insyaqqat itu langit terbelah ya. dan langit terbelah, maka dia pada hari itu wahya. Wahya itu artinya lemah. Jadi langit itu menjadi lemah. Ini apa suara antum kayaknya kurang jelas ya. Tapi Afan yang mungkin ganti yang lain dulu. Tinggal terjemahin aja dulu. Siapa yang belum baca lagi nih? Yuk, Umida deh. Umida, tolong dilanjutkan terjemahannya. Awan Ustaz, nomor 16 ya Ustaz, ya, ayat 16 ya Ustaz. Iya, ya, terjemahin. Dan telah terbelah langit, maka ia pada hari itu rapuh. Dan malaikat-malaikat di atas semua penjuru langit. Dan membawa as Tuhannya di atas mereka pada hari itu ada 8. Ya maksudnya pada hari tersebut 8 malaikat. 8 gitu malaikat. Ya? Pada hari malaikat. Itu ada 8 malaikat yang membawa as Tuhannya di atas mereka. Pada hari itu, kalian akan dihadapkan dan tidak ada yang tersembunyi rahasia, satu rahasia dari kalian. Tidak ada rahasia yang tersembunyi dari kalian. Alfa'u, harfu atfin, yauma, zorof zaman, idin mudofun ilai, alwau, harfu atfin, Ko'at fi'lun madin atau alamatul tahmid. Wako'at itu wawunya asli wako'a. Gitu. Oh, jangan apaan Ustaz. Ya, apaan Ustaz. Wako'ati fi'lun madi atau alamatun ta'nis al-waki'ah sebagai fa'ilnya. Al-waw harfu atfin insak koti fi'lun madi atau sebagai alamatul tahnits asma'u fa'il alfa'u harfu atfin Ustaz Yahya isim isyarah sebagai mubtada dan isim isyarah domir afwan Ustaz afwan hiya domir sebagai isim sebagai mubtada yauma dorof zaman idin mudofun ilai wahiyatun khabarnya wahiyatun khabar ya khaitan khabar alwau harfu atfin almalaku mubtada ala araja'i jar majrur almalaku mubtada ya iya ala araja'i jar majrur sebagai almalaku mubtada Ustaz ya ala araja'i jar majrur sebagai khobar al-ha'u mudofun ilaih. Wa yahmilu al-wawu harfu atfin, yahmilu fi'lun mudori, arsa mudofun, makulun bi, robbi sebagai mudofun ilaih, al-kafu sebagai mudofun ilaih, fawuko zorof hum mudofun ilaih, yauma zorof izin mudofun ilai sama niyatun sebagai fa'il. Kemudian fa'il dari yahmilu. Kemudian yauma dorof izin mudofun ilai tu'roduna fi'lun mudori majhul la alwaw sebagai naibul fa'il la nafiyah il jinsi ya Ustaz ya. Yang ini buka. Ya. Oh bukan la biasa. Biasa. Ya. Aslinya fi'il mudhari. Oh ya. La nafiyatun tahfa fi'lun mudhari minkum jar majrur khafiyatun fa'ilnya. Nah. Kemudian tafsirnya mulai dari 15 Ustaz ya. Tafsirnya fi dzalika. Ya. Fafida likal hini qomatil qiyamatun. Jangan ditanwinin. Qomatil qiyamatu. Qomatil qiyamatu. Oh ya Afan Ustaz. qomatil qiyamatu wan sada'atil sama'u fahiya yauma idin do'ifatun mustarohiyatun la tamasuka fiha wala solabata wala sola wala solabatan wala solabata ya Ustaz ya wala solabata ya wa malaikatu ala jawani biha wa'at rafiha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yaumal qiyamati samaniyatun minal malaikatil azimi fi dalikal bukan azimi idomi idomi fi dalikal yaumi tu'raduna ala wahi ayyuhan nasu lil hisabi wal jazai la yahfa alaihi sayan syai'un astaghfirullahaladzim ya sayun ya Ustaz ya fa'il ya la yahfa alaihi sayun min asrorikum pada saat itu hari kiamat dimulai dan langit telah terbelah maka ia pada hari itu menjadi lemah dan rapuh tidak ada yang menahan di dalamnya dan tidaklah dia kaku ya Ustaz. Dan malaikat dari segala penjurunya dan tempatnya dan delapan malaikat membawa as Tuhannya di atasnya pada hari kiamat dari malaikat-malaikat yang agung dan pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah wahai manusia untuk dihisab dan diberi balasan dan tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi atasnya dari rahasia-rahasia kalian. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu satu ayaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, ini kita mendapati nama lain dari hari kiamat ya. Di awal al-haqqah karena benar terjadi, kemudian al-qari'ah karena menggedor ya, mendobrak, mengetuk hati manusia dengan segala kengeriannya. Nah, ini sekarang al-waqi'ah dari kata waqa'. Ya, ini pasti terjadi ya. Al-waqi'ah ya, hari kiamat itu pasti terjadi. وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ dan langit pun terbelah maka langit pada hari itu ya lemah. Jadi di antara kedahsyatan hari kiamat, langit yang hari-hari ini kita lihat ya kokoh di atas kita itu akan terbelah. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ dan malaikat ya berada di segala penjuru langit dan memanggul atau memikul delapan malaikat ya arsy dari Rabb mereka di atas mereka. Jadi pada hari itu delapan malaikat ya memikul ya atau menjunjung arsy Rabb mereka di atas mereka. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala la takhfa minkum khafiyah. Tidak tersembunyi dari kalian sedikit pun ya sesuatu yang bisa disembunyikan. Segala rahasia yang bisa ditutupi ketika seseorang di dunia itu semuanya akan tersingkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Di pengadilan dunia, seseorang mungkin bisa berdusta. Seseorang bisa menyembunyikan fakta sebenarnya. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh rahasia akan terbongkar dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, kita harus yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan dihukumi sesuai dengan amalannya di dunia. Oleh karena itu, ya, semoga Allah memudahkan kita menjadi orang yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan kebaikan, ya, dan menjaga kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini, ya, pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.